kami di moto. Jelas Pak bayarannya ini, Pak. Hadrotal mukarramin. Para kiai, para alim, bapak-bapak ulama, para gus-gus ingkang sami rawuh. Panjenenganipun Gustar. Wabil khusus Sohibul Ma'had Kiai Haji Khairul Anwar. Kula ngaturaken arep mlebu pondok kaya ning alas. Kula niku dhasen nembe mumet banget dalalah dalane masyaallah. Ora ono banyu, kok ono ombak. Dumadal ngersanipun para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalah Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW ingkang kula gadah keyakinan bilih RT menika mlebune surga luwih dhisik daripada bupati. Estu soalnya nopo pilihan bupati biasanya ono duwite pilihan RT belas romo dumateng ngarsanipun segenap panitia penyelenggara yang dugaan saya panitia yang menika hatinya sedang berbunga-bunga rutine tarupe ping. Soho para rawuh mobil khusus wali santri ingkang dipun wisuda dan menika Masya Allah dandane kaya manten. Itu kode keras bagi para jomblo bahwa mbak-mbaknya sudah siap untuk dinikah. Aja nunggu suwe. Gelem kira-kira gelem dipaksa. Istri itu masa kini, jodoh itu masa depan, dan janda itu Masya Allah. Ugi dalam menikah dipun rawuhi kali Ibu Hajah Khalisah sugeng dalu ibu dan calon DPD terpilih insya Allah Mbak Jihan Nurlina yang baru ulang tahun ke-25. Sesok latih-latih dari DPD kok nom dewe biasanya dari pimpinan sidang sementara dan tidak akan dilupakan itu merupakan jasanya Pak Kiai Khairul Anwar. Langsung mekrok si Ite. Alhamdulillahirrabbilalamin wonten dalu menika titik dan lokasi terakhir perjalanan kula ngaos wonten Sumatera dimulai dari Musi Banyuasin lanjut teng Oku Timur lajeng teng Bangunrejo Lampung Tengah plus 10 titik yang dibuat oleh Pak Kiai Anwar. Engkang kula estu gumun carane gawe jadwal niku pripun. Saking sekampung mlayu ngalor ning wae kanan. Balik ngidul ning metro. Balik meneh ngalor ning Munggala. Iki jane iki niat ngundang kiai kok ana jane kiai kula ngundang. Wis pengajian amok ora jelas ndung-ndung iki. Bapak Ibu rahimakumullah. Resiko dadi kiai niku nyuwun sewu. Luwih abot daripada dadi mustami'in. Kaya jenengan tindak mriki niki watona wae itu. Niku sampun pikantuk asal saking Kanjeng Nabi. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sing sapa wonge metu saka omah niat golek ilmu fa huwa fi sabilillah. Jenengan tindak mriki niki sampe jenengan mungkin kundur niku diitung fi sabilillah. Termasuk sing mbuh degan iki di fi sabilillah. Dadi umpama munggah panggung mati kok kepian degan matane niku fi sabilillah. Terus ngerti ini ke mesti gue yang ngerti dulu degan itu namun sogokan kalau ini mau nonton usulan assalamualaikum nyuwun ngapunten terus nyuwun barokah sholawat kagem penarikan dana aku setelah mana yang degan warna nyogok ya. Tapi mau keluar apa? Kan gini terkini, mau kok berapa di jenisnya? Ini dagel apa pokok aja yang gitu. Kalau tak mau ambil itu jawa lungo. Kalau tidak cangkem gue ini. Dulu ini, semoga kalian berdua berjodoh ini. Bapak Ibu rahimakumullah, mangsuli hadis niku. Begitu jenengan tindak mriki diniati thalabul ilmi, ketemu kali kanca niat silaturahmi niku sampun paham. Sampai pentingnya silaturahmi menika Kanjeng Nabi dawuh la yadkhulul jannata qati'un. Ora bakal mlebu surga tiang-tiang ingkang mutus tali silaturahmi. Jenengan tindak mriki ketemu kula-kula ketemu jenengan ana asal anyar. Annadhu ila wajil alim qawwa ibadah. Nyawang raine kiai iku diitung ibadah. Mila aja ndelok HP, ndelok raine kiai. Iku diitung ibadah. Mila lak kula ngaji kali mbak-mbak PSK nika kula ngomong enggak, nyawang raine kiai iku ibadah. Mbak-mbak PSK jawabane napa? Alhamdulillah matur nuwun ya Allah. Nyawang mawon ibadah dah apa iso ngelami. Wah, akhire mlayu. Nyedak. Nyedak tak kandhani. Masa kiai ngonde yo ora apa-apa. Begitu jenengan muajah ngaten iki. Jenengan pun angsal malih undang-undangnya Kanjeng Nabi. Alaikum bimujalasatil ulama. Keutamaan ketemu kali para kiai lan ulama. Kok di dalam majelis ini kemudian dibacakan zikir tahlil sapi turute. Orang muka halah lho ya. Saat ini kita ngomong pokok dedek-dedek mubahalah, dedek-dedek mubahalah. Kau ini dong apa orang? Sejenisnya mubahalah itu harus dua pihak. Kalau satu pihak itu jenenge nantang mubahalah. Mubahalah itu penuduh dan si tertuduh itu harus hadir bareng disaksikan oleh masyarakat. Disaksikan kenora, disaksikan ora pokok. Tapi harus ada dua pihak. Dan mubahalah itu solusi terakhir ketika sudah tidak ada jalan keluar. Bocah kok ngopo-opo mubahalah ditodong Al-Qur'an karepmu piopo? Tur malaikat iki karo kowe yo wegah ngur lho. Delok rupamu iki bosen. Apa-apa kok mubah. Gini apa boten? Saniki Indonesia niku aneh-aneh. Kok kalah kok ngaku menang. Tumpang. Ya tentu kalah kok ngaku menang. Tumpang. Delok kula matur. Lah wong menang niku sombong, niku jenenge jumawa. Wong kalah iso nampa niku jenenge legowo. Tapi lak kalah kabeh menang niku jenenge. Aku ora ngomong lho. Aku ora ngomong mung batin. Prabowo amun ning batinmu. Begitu jenengan lenggah ngoten niki menang sal undang-undang melih layak mudu qaumun yazkurunallahu azza wa jalla illa hafatumul malaika wa ghasyiyatuhum rahmah wa nazalat alaihim sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Begitu jenengan lenggah ngoten niki patang perkawis yang Anda dapatkan malam hari ini, satu illa hafatumul malaikat, malaikatnya sami rawuh. Kabeh teko niki malaikat. Muga-muga sing ngene jenengan kabeh malaikat rahmat. Amin. Sing malaikat iki sing nekani malaikat iki ketipung insyaallah Izrail. Amin. Wa ghasyiyatuhum rahmat, dibreki rahmate Gusti Allah. Bila begitu ngaji dengan nonton ini orang bakal kendat sama rahmati Gusti Allah. Wa nazalat alaihim sakinah, hatinya digawe ayem karo Gusti Allah. Kok ono pengajian hatinya orang ayem, niku kira-kira sing salah ngaji ini apa hatinya? Hatinya podo karo jenengan dahar sate, sate itu kondang enak. Delalan jenengan dahar sate cangkeme pas hari yang lama mangan sate jadi rainak, niku sing salah sate ini apa cangkeme? Cangkeme ora kok ngonek-ngoneke sate. Mila kok jenengan pengajian rumong suang tini rangka penak, kok orang ngomongke pengajian dia ini rangka penak, ini kok jomong salah ke dia ini. Ngaji ini ku ibarat ngoco, sing jenengi wong ngoco ini ku nyumun sewu. Lan jenengan medaan umpama, medak FIFA nomor papat. Jenengan ngoco, kok medain buatan roto, ini ku kudunya sing dibener ke medain, kok ngoco nih sing dianggap. Medain sing diratah ke, bayi sing dibener ke. Lan jenengan ngaji rumangsa tersinggung nyuwun sewu kudune sing didandani niku atine jenengan ngoco kali omongan kula, kula ngoco kali omongan kula dhewe. Dan sing paling abot niku kula begitu kula ngaji ku diancam kali Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ngopo kowe iso ngomong ora iso lakoni? Kabulat maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dadi wong sakmene mbane niku sing paling abot tanggung jawabe kula. Mila rumah yang mulai sih diangkoti ya kula soalnya kan ngono nyepeleke ono kotak infak dulu kiai sewu ya Allah berarti aku mau ngergani sewu please deh mungkin tindak kebun binatang niatin dulu munyok samune satu sewu dasar pengajian dulu kiai samune sewu berarti udah yang lebih larang kiai apa munyo? Jenengan lebih ngajar kiai apa munyo? Jadi ini nenyo tak akan bangun. Hatinya digawe ayam kabeh. Kulo tadi kita mengaji itu beban banget. Padahal kalau kelingan asun tuh hikmat pun menemui itu hikmah. Berarti wong sak meneng bar iki selama jenengan mboten ngomong dewi-dewi, selama pengajian jenengan rungokke, mboten namung angsal ilmu tapi jenengan ge angsal hikmah. Diam itu emas. Maka bapak-bapak lak bojomu jaluk emas gampang kon meneng. Tak kon ngasih emas. Meneng. Ya Allah. Wa dzakarallahu fi man indah sing teng anak langit itu nyuwun saya nyebut-nyebut jenenge jenengan. Kae sapa sing ngaji kae Kiai Anwar. Tuh masyaallah. Wong e irenge ya Allah. Sebut teng riko. Jenenge Khairul Anwar, Anwar niku lak nur-nur bercahaya. Dene wong e ireng. Irenge masyaallah. Kalau mau gak pakai ya Anwar panjang umur gitu. Dulu satu jam mati pakai Anwar udah pilih gitu. Mau seneng ketemu kali pakai Anwar. Ya semoga moga atas semua pulau ini tempat buat hari ini pakai Anwar tuh jadi papa. Maka Bapak Ibu, itulah kiranya pertemuan malam hari ini harus kita syukuri. Senajan lo kulo niku nyawang dengan rasa ninya nyerang dua orang mereka kulo niku kulo semua semua nganggu kaca mata soalnya nyawang dengan itu rakyat tau kulo nganggu kaca mata soalnya rakyat tau soalnya kaca mata gue irang tapi kira tetap nopo dipasangi lampu Kula mau kok ketutupan kecomot. Niki nyuwun sewu. Satu acara yang dilaksanakan di tempat yang baik, njenengan ketemu kalau wong apik. Insya Allah teng panggonan sing apik, rampung pengajian kabeh insya Allah dadi wong apik. Amin. Lan njenengan seneng ketemu karo wong apik, napa dawuh Kanjeng Nabi almaru ma'aman ahabba, atau di dalam riwayat lain disebutkan yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jadi jangan kamu salah mencintai adik-adik putri, jangan salah mencintai. Kamu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Begitu banyak sekarang para gadis terpesona dengan ketampanan seorang pria, padahal hatinya codot di dalamnya. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama orang-orang yang dicintainya. Jenengan senengan ketemu karo wong apik, insya Allah benjang teng padang mahsyar bakal kumpul kali wong apik. Amin. Kula yakin wong apik niku ketemu wong elek ora bakal betah. Wong elek ketemu wong apik yo ora bakal betah. Tapi lan jenengan ketemu wong elek aja ngelek-ngelek wong elek. Wong elek karo wong apik niku bedane tipis. Saele-ele uang tau muda ape, tapi ape uang tau tu minda ele. Kulo butek ini. Kulo ni kulo ngaji tentang sanggar palongden ini kulo harus 15 tahun. Sanggar palongden itu lokalisasi. Kulo kalau bahasa kromong Inggris sanggar palongden. Kulo ni kulo butek ini. Ono iyan jajan WTS. Ketemu germo karo kiai. Kulo tak takon kali jenengan. Kira-kira masih niki sungkem karo kiai apa sungkem karo germo? Jawab. Ono tiyang dolan ning lokalisasi. Ketemu germo karo ketemu kiai. Kira-kira sing disungkemi kali masih niki germone napa kiai? Tetep kiai. Tetep kiai orang mungkin ketemu germo, sungkem bu germo orang mungkin. Kulo soalnya bolak-balik nemoni wong jajan teng lokalisasi pas kulo pengajian ketemu kulo kare germo sing disungkemi nggih kulo. Berarti nyuwun sewu sak bosok-bosoke wong itu punya potensi baik. Mila kulo paling tidak suka kalau orang itu hanya menghakimi orang berdasarkan kejelekannya tok. Jenengan perso sahabate Kanjeng Nabi namine Nuaiman. Nuaiman iki wong gablek ra umum. Wong sing gablek gaweane mabuk. Setiap kali mabuk itu dipecuti karo Kanjeng Nabi. Saat itu dilaknat oleh para sahabat. Dasar laknat si Nuaiman. Apa kata Rasulullah? Jangan pernah melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena walaupun dia pemabuk tetapi hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Orang kan dong. Orang kan dong. Apa yang dia itu benci laknat orang yang itu lagi? Nuaiman itu jangan. Wong nak karo karo mana? Walong bakul, jajah. Ayo main lagi. Nanti Nuaiman yang ngomongin Kanjeng Nabi. Rumah sana Kanjeng Nabi ditraktir karena Nuaiman. Kanjeng Nabi dahar kata. Begitu rampung dahar Nuaiman rumah. Kanjeng Nabi bengokin Nuaiman. Kok apa bayari? Napa jawaban Nuaiman? Napa pantas moso umat kok bayari nanti ini? Waduh aku karo kiai Anwar. Masa sih bayari kiai Anwar? Lah yang mau mendahar seorang mungkin. Niku loh. Nuaiman, tapi disayangi kali Kanjeng Nabi, merdodanya dia cinta kalau Kanjeng Nabi. Bahkan kurang ajarin Nuaiman, itu nak ngomong macam itu, ya Allah, kurang ajar kan gimana? Ono yang muto, kebelet muyo, diterkai kalau Nuaiman, aku pernah muyo, digandeng kali Nuaiman. Kene, muyo ini di, tapi sing gandeng ini, sing muto ini kan akan tidak sing gandeng itu Nuaiman. Muyo, muyo itu pun di, nengandeng imaman. Barak wabah bunga-bunga. Hei, mungkin ngapa nguyor itu lu? La Dari mataku nonton dituntun, gue sopo mesti nonton aku. Akhirnya kafe dong bengok. Sing nonton pe jenenge Nuaiman. Akhirnya jadi mau nonton lagi bengok-bengok. Andi sing jenenge Nuaiman, mulai kurang ajar. Aku kalau kerja mulu malah mulu lagi mama. Akhirnya kalian Nuaiman diparani. Gue tidak ngerti. Sing nonton pe mau sopo sing jenenge Nuaiman. Aku pengen ngerti. Akhirnya nopo didudoke rikala Sayyidina Utsman niku nembe salat. Iki lho sing ngene kowe, sing ngene kowe. Akhire nopo kali wong kuto niki Sayyidina Utsman dikeplak ndase. Ora ngajak banget tapi akhire nopo? Kowe iki nopo sing mau keplak si Sayyidina Utsman khalifah. Dadi kurang ajare Muhammad. Tapi ngoten niku nyuwun saya tidak boleh dilakoni. Kula kula dalu-dalu jam loro bengi omah kula didodok. Gus, kula butuh jenengan, kula buka lawang ternyata wong mabuk. Nggih kula tampa. Kowe ngopo? Anting kula galau, kula mabuk. Saiki karepmu apa? Kula pengen krungu jenengan ngaji. Kula undang santri ngaji. Barangkali iki wong sewu, sing iso kaya ngoten iki mboten wong kata. Karena berat nuwun sewu. Dakwah di dunia seperti itu sangat berat. Maka tolong pakaianmu rasa melunya. Ah, kalau bingung-bingung yang jenis orang subuh, moron-moron bapak lundi, terpengen-tengen-tengen-tengen-tengen. Gue ngapa, kalau padu kali di rumah pula. Ketopo nih, kalau gak sekolah, sekolah. Sekolah subuh, kali itu kalau ngimami, si kalau ngimami lundi, kalau itu biasa. Soalnya kalau gak ngaku ilmu ini kan Kanjeng Nabi ini. Ya kalau dibentang ngerti, Gus, nopo enten riwayat Kanjeng Nabi ini dakwah kali PSK London. Kanjeng Nabi ini kalau orang yang beruang. Ganteng-gantengnya Nabi Yusuf itu kurang apa-apa nih dibandingin kalau gantengnya Kanjeng Nabi. Wallah. Maka disebutkan anta Samson, anta Badrun, anta Nurun Fauqanur, anta Iksiru wa Ghoimun, kok ganteng ya Rabbi. Kanjeng Nabi. Jadi lah ala yang diberi kan sunatullah. Jadi lah di pemimpin agama atau pemimpin negara itu kok ganteng itu ya. Senajan itu bukan syarat utama loh, tapi bangga ganteng. Bangga. Kurang dulu, soal presiden ini kaya, kok malah merongok saya umpama nih. Itu mesti orang-orang bangga. Belum berkenan. Milo nyuwun sewu, nabi-nabi ini pun rata-rata diciptake kali Gusti Allah wajahnya ganteng. Lah Kanjeng Nabi ini nyuwun sewu, mergo ganteng era umum. Kali Allah ini ku Kanjeng Nabi disifati menungso biasa. Maka Al-Quran mengatakan, ana basarum mislukum. Aku menungso kaya awakmu. Soalnya napa? Lah Kanjeng Nabi niki mukjizatnya mungkin terlalu ampuh kejadiannya kaya Nabi Isa. Nabi Isa itu kan satu-satunya nabi yang diaudit karo Gusti Allah. Gara-gara napa? Allah takon karo Isa, Isa, dakwahmu ki kepiye? Kudune ngejak wong nyembah aku kok malah dadi nyembah awakmu. Kuwi jenenge salah kedaden. Mila Nabi Isa itu diaudit karo Gusti Allah. Lah Kanjeng Nabi Muhammad niku bahasa riyane ketok perang nganggo kalah, dibalang watu sirahe ya genter. Perang Jabal Uhud untune ya tugel, ora mangan dhewe. Bahkan Kanjeng Nabi niku biasa nggih dahar di depan pintunya sikile ngoten iki. Supaya apa? Menampakkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih menungso biasa. Karena khawatir kalau Kanjeng Nabi Muhammad terlalu sepi, wong malah nggugah Kanjeng Nabi. Milo jenengan rasa kaget, lono kiai lu mak moto tinggo dirijine tugel, niku nggih lumrah mawon. Soale ini so biasa niku. Kula kesel ngene niku ndas kula mumet biasa mawon. Wong kula wong ngontal budrek, tak pikir mati malah sing ilang ndas iki kok piye. Sila dengar. Lah, singkat cerita, Kanjeng Nabi niku dahar ke rumah makan ning pasar kira. Niki gak sakit dengan bos wonten kitab hikayat sahabat. Begitu dahar si gilikan Nabi juga dia ngapain ini? Sahabat-sahabat itu sambil ngendikan, Allah maaf kan sudah Nabi Muhammad itu. Kok dahar yang ngomong ini piye tuh? Kalau itu sok biasa banget kayak budak. Kan Nabi jawab, anu ini budak paling budak saat budak-budak ini. Tapi pemahaman orang lain budak-budak yang menungso, pemahamannya kan Nabi budak yang gusti Allah. Ono lonte liwat, kitik-kitik-kitik-kitik diampir ke karo Kanjeng Nabi. Monggo mbak mampir. Mbak LPTS ini orang ngerti lah sing ngampir ke Kanjeng Nabi. Mergo sing ngampir ke wong go wandah, mbak iya mana? Oke. mung ya beda lek kan grab itu ngantuke mergo ajeng tindak lain gitu karo awakmu. Ya pengen golek-golek ning wae. Begitu mampir gelemangan apa ora? Urun. Dijemuke karo kanjeng Nabi ning kene. Dilungke ngono. Begitu dilungke. Mbak WTS yang ngomong, aku mau ngakuin. Lah kowe jaruk apa? Aku pengen mangan apa sing ana ning jero cangkemmu. Loh, jajak. Dadi kanjeng Nabi ngampirke malah kafire didodo karo rene. Aku gelem mangan apa sing ana ning jero cangkem. Kanjeng Nabi kemujan. Kenapa kemudian ini dilakukan oleh Rasulullah? Karena pengen dakwah wong elek niki mau. Mila kaya jenengan kabeh hanya memaki, menghina, mencaci orang-orang yang ada di dunia seperti itu. Wallah, selamanya mereka tidak akan pernah berubah. Maka sering saya katakan, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi yakinlah bahwa ampunan Allah itu lebih besar daripada lautan. Orang jelek itu, mohon maaf, orang baik itu punya masa lalu, dan orang jelek pasti punya masa depan. Maka disinilah sebenarnya fungsi ulama itu terpenting ini. Maka ulama itu dari sumber segala sumber. Sa'wisa kanjeng Nabi. Karena al-ulama alladzinahum warasatul anbiya. Ulama itu kudunya intinya inti, ahlinya ahli, core of the core. Corong bandul loh saat ini. Lalu lo ngomong jadi core busernya, botaknya botak, sombongnya sombong, kafirnya kafir, jadi core buser ulama. Jadi di luar itu, kiai itu akan menjadi muara segalanya, Pak. Tiang nopo papan solatnya tentang kiai. Kayak Mbah Hasyim Asy'ari ini. Kesel dong sama Mas Wisnu. Disemenet sama pelarang. Mbah Hasyim Asy'ari itu kan tentang solatnya. Nah, kiai, apa? Akan kulo manggulekin buju dan bahasin Asy'ari ku wane seneng guyon. Jadilah anak turunnya kaya Gus Dur gaweane guyon, tapi ana gen guyon. Lah Gus Dur iku gaweane guyon, mergo bahasin ku yo gaweane guyon ngono. Lah kiai, anak kulo manggulekin buju iki. Lah bahasin jawab, awakmu golek mantu sing kaya ngopo? Lah gedhe dhuwur kuwi londo. Lah pinter golek dhuwit kuwi Cina. Lah pinter ngenake duit kuwi santri. Coba bapakne bahasin dulu. Lah gede dhuwur kuwi londo. Pinter golek duit kuwi Cina. Lah pinter ngenake duit kuwi santri. Lah jamane ngomong kon kula golek santri mawon. Dadi mbiyen iku nyuwun saya sampe jodohke anake iku tak kone karo dia. Karena begitu kuatnya karakter kiai. Kenapa kemudian kok seperti itu? Karena kita tahu kan Kanjeng Nabi dawuh, "Ittaqu fi rasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah." Firasate Allah niku biasane dititipke marang kiai. Mila kiai niku kadang-kadang ngerti sadurunge kedaden. Maka ada istilah roh sadurunge minaroh. Roh ini contoh. Kaulnya Gusmi Pulau Rawu, Pulau Pulau Tekok, salah, Pulau Rawu salah. Jadi Wong Jawa ini kadang-kadang malah bahasa kayak awak edwi, awak mengatur, aku dahulu, yuk pokok ini. Pulau Tekok, Pulau Soan, jenengan Rawu, Pulau Turu jenengan Sari, awakmu mincet. Enten tamu engkang sowan Gus Robert. Sikile kamu setunggal ya? Enggak. Begitu kondur, Gus Robert sanjang kali itu loh. Miftah, nopo Gus? Gus Robert itu nama komplainnya Agus Tijani Robert Saiku Nawas. Jadi putrane Gus Min itu jenengnya mesti ono arape, ono gaule, begitulah Gus Min. Agus Sabut Panoto Kojo. Gus nomor siji. Agus Tajud niko, Agus Tajuddin Ali. Lah niku nyuwun sewu, begitu kondur awak ngerti lah wong minggir sikile komplit kaya awake dhewe lurus. Lah kok rasane kena mung setunggal nang bagus. Kuwi mbiyen jaman sugenge Gusti. Bocah kuwi ditakoni karo Gusti, "Le, umpama sikilku dijaluk Gusti ana siji ana apa ora?" Dijawab kali niki, "Ge angsal mawon, Gus, wong niki namung titipan, niki kadungane Allah." Awakmu ikhlas, kula ikhlas. Tenan, kula ikhlas. Akhirnya kundur ke Pak Montor neng tengah dalam tabrakan. Lawan orang kaget aku ngundini kapan bro. Itu teknik panggung. Dibawalah ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, dokter angkat tangan. Kita tidak bisa menyembuhkan, Mas. Kakinya remuk, artinya apa? Kaki ini harus diamputasi. Akhirnya dokter kondo, Mas, angsal dokter sikile diketok. Diamputasi. Jawabannya tiang ini kenapa? Monggo, kulo ikhlas. Paget dokter. Kan biasanya tiang ini yang jadi amputasi nesu-nesu. Aku lo ikhlas. Tahun, kok gue ikhlas banget nopo? Lawan pulau mau ditakoni karo Gusti angsal napa mboten sikile dijaluk karo Gusti Allah siji. Niki. Gusti pun perso sadurunge kejadian, masyaallah. Lawan ora percaya karo kiai makan bakal mu dhewe kok. Pun perso sadurunge kejadian. Ayo katakan ibu dan ibu. Dijawab nggih. Bojone jenengan niku kagungane jenengan kiambak napa titipane Gusti Allah? Titipane Allah. Mila jenengan ra kenal nesu yang bojone rabi meneh. Kan mboten dijaluk, namung dibagi. Jadi ini orang saya mengerti saatnya kejadian. Malik, dan lalu menikah jaringan kita mau pondok dengan guru ini tenangan. Menang kalau dia itu lah ngaji di tenangan. Wonten Ponorogo itu kalau gajah mbah. Namanya Kiai Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Khotib Anom bin Abdul Mursad Tukum sing makame wonten Kediri munggahe sampai teng Kanjeng Sunan Ampel. Dadi lak munggah wonten niku nyuwun sewu garis bapak kula niku sampai Kanjeng Sunan Ampel. Menapa saking Hasan Besari teng Guru Trah niku kula nomor 1. Urutan nomor 1. Bahasan Besari itu nyuwun sewu. Nanti ditangkap kali Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Gara-gara apa? Rikala Tegal Sari dadi pondok pesantren paling gede sak tanah Jawa santrine 15.000. Hasan Besari itu diangkat dadi lurah. Begitu diangkat dadi lurah, hukum yang dilakukan di desa Tegal Sari itu hukum Al-Qur'an, artinya hukum syariat Islam. Dilapor ke teng Raja Solo, kelo Hasan Besari, wani gawe aturan dewi, orang gua aturan negara tapi kan gua aturan atur, ditangkap. Begitu ditangkap, Hasan Besari itu aja di penjara di Sumatera, tumpaknya perahu, perahunya kurep. Begitu bahasan Besari itu munggah perahu, perahunya macet. Om dia, didoke sama perahu, murah meneh. Dugake mati meneh. Akhirnya nyuwun sewu. Rasidho digawa ning Sumatera di penjara ning Solo. Begitu ning Solo, santri saka Ponorogo dugi tiyang 500 pas bulan Maulud. Ajeng ngawontenaken maulutan maca Al-Barjanji kalih Mbah Kiai Hasan Besari. Jaman sak menen tasik no. Begitu Masro nyuwun sewu mahalul diam sing mimpin langsung Mbah Hasan Besari. Anake Ratu Solo niku gumun, kono wong suarane apike kaya ngono kae sapa? Akhire matur karo bapane, "B, Kaya suara ada sopok, suara nabi banget. Gak kaya tahanannya awal itu. Sopok, kiai ini Ponorogo, kiai Hasan di sana. Langsung kru suara ini pun cuma jawab anaknya matur. Pak, tolong kalau tidak baiknya kali bucah nikah. Dari ketemu ini. Tolong kalau tidak baiknya kali bucah nikah. Pokoknya lanjutkan buat ngerabek itu lo kali bucah nikah. Kalau mending mati mawon. Wow, gagal bro. Jadi aku dari orang aku jadi menupil. Ini aku sih jadinya karomah. Yang melangi melangi itu saya kondang wali ini jenisnya wali Mbah Nur Iman samping ini aku ada wali mastur lacara guru aku Habib Lutfin aku menawi wali mastur itu wali yang tersembunyi ini aku biasanya konang kewaliannya saat sambutnya pun sejo kaya ini kerapiak ini aku biar kalau ngomong ini kalau urib berat dianggap nyuan saya begitu sejo konangan wali ini sinter gus kelip. Ini aku begitu saya jokon dan mal ini. Akhirnya kemudian saya karena kamu tak tahu, gini bayangin apa? Sampai pulau hilang. Jadi kiai itu jujukan no kemauan. Arunya jodoh yoneng kiai. Sapi ini hilang yoneng kiai. Utangnya kata yoneng kiai. Bojone ramatan yoneng kiai. Ya bener. Lanjut dengan bojone ramatan ngorongin dukun bahaya mbak dukun bojone kalau ramatan caranya pilih gampang sambat ke ngomongannya lalu kalau mereka itu betul sambatan kaya anak lah enten itu asden luas kembali duduk permanen nih soal itu jumlu ngawa itu gak punya jalur sendiri kayak aku harusin jimmy lo mungkin om buatan hafet koran kalau merujus nih tak dua-dua sambil lagi antara lompong lompong ya katanya. Akhirnya apa? Kau ngopo bunga-bunga isu-isu sambil pulau hilang ya ini rasa susah di kelas kita mau naik kelas ribon sambil lu siji kok ya mesti sabar ribon sabar depan terbatas lu mau bener ya orang no sabar bila dia wates wong sing dia wates mau pulang rokok kalau lampung tengah lah. Yo saya sholat ragu, sholat. Allahumma inna fi man hadait. Ramadhan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kiai, urung wiritan nih, terus dulu kiai. Lah sapi pulau pripun? Cakemu, cakemu. Sholat pun mengaku wis takon sapi. Rambung sholat, matur meneh. Pripun kiai? Wis kono kowe mulya, golek obat urus-urus. Kalau dalam dunia kedokteran itu napa, Bu Dokter? Pencahar, jadi iso ngising. Nggih, pencahar ya. Jaman biyen namine obat urus-urus. Cilik kan. Nggih, lek ora nalar to. Wong kelangan sapi kon ngombe obat sing gak arep iso ngising. Tapi mergo karo kiai mantep, oke. Mulai ketemu warung tuku obat urus-urus diombe. Akhirnya matangnya ngorok kebelet ngising jaman bian rono WC rono kakus urono kamar mandi onone kali begitu kebelet ngising melayu neng kali sarungnya dibuka dodok ngeden matangnya mendelit apa yang terjadi sapi ini ketok neng sabrang kali ini loh kaya-kaya kalau yang tau kejadian hari ini sebenarnya pake lari senang ini pula diri pula para pak nyamar tak ceritain pula nanti nanti pula ampuh jadi pula lega tak dilanggi gitu. Atau untuk ngomong-ngomong gitu jangan jangan nak ada ini komen soal dia lo berkeluar aku pun lebih senang itu sokong ya di isian ya di tak ceritain kalau susah tanggal di sebuah itu satu ingin mangkat ke Korea Selatan pulang beli sakit dulu syukuran kemenangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ono tiyang marang kula. Awal-awal kula nggih pondok iki. Kasihane pendopo kali satu lokal saja. Kula niku jarang teko omah. Bocah niku wis kecet teko pondok niku seminggu. Kata kon niku ngopo? Kula susah Pak Kiai. Lah kok kula niku ajeng rabi rong bulan meneh calon bojo kula niku minggat. Mbak tulung kalau diwene pelet ya Allah, apa rai itu kaya dukun Masa ya kalau macam mantra kaya Joko Budo jaman biyen sun amatek sering dat kang pasti dumati kun fayakun. Kun fayakun katane teko adep bayu urip dewa kang ana malaikat Jibril Mikael Israfil Israil sira takon kon lebono kuwo garwane jabang bayi ne Siti. Yang ketemu turu tangek no ya tangi lu yo no jenis turu takon no Siti do you love me? Masa ngono. Ya saya suwe sore-sore saya ilang kita pas aku. Dia tenang sore iki. Di menung sana. Aja hilang-hilang bro suara nih, suara pun lebih serah ini. Dari berantau untal loh. Ya. Apa dibalik, pengen ngaji aku ngeson. Karena orang kau ngeson yang mau aku jarak. Weh ngapa? Lalu jalan muncul kalau mimbar kalau gak sedih gus, gus mau kalau mau ditolongi pakai pelet, tak cari. Seminggu kalau tinggal ngaji, tetap ngetani pak. Berarti tenanan kayak itu. Kata kau nih, weh sholat apa orang? Boten. Iso maca Quran? Blas. Iso ndonga? Boten ate. Akhire kula jengker kula tuliske Latin. Nyok, wacanen. Niki napa? Apa sing mau jaluk ya kuwi tulisan. Kok kudu diwaca, macane kapan iki? Sa kapan wae wacanen bar salat waca, bar mangan waca, arep mangan waca. Jenengan pirsa Bapak Ibu, donga sing kula wenehke napa? Buka waca. Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khobais. Bocah iki yakin. Yes, keren. Kula aja salat ning masjid. Ndonga we, nggih piye? Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khobais. Kula ngempet apa kula lara ning. Kula batin petuk, petuk. Iki sing petuk sing teko apa kiyaine ya. Allah. Arep mantul tak ajak mangan. Mesake ning kene berminggu-minggu ora tau tak ajak mangan. Kula niku lek ana tamu niku seneng. Karena cirine wong iman sing paling gampang niku gelem ngopeni tamu, kan Mas. Mangan ayo minum bile wa yaumil akhir fa yukrim doifa. Mila ibu bapak niku ana tamu disuguh, aja kesuwen. Duwene wedang tamune diwedangi, duwene jarang tamune dijarangi. Duwe ni susu tamune di gawek ke susu. Tajak mangan, arep mangan ini dong kalau kalian. Ayo kan dimana sih? Oke Pak Kiai. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khobais. Santri kula niku ngempet nih. Wis mulih pikirku bebas wong wis minggat ra urusan. 3 bulan kemudian balik meneh. Waduh lah ciloko iki kira kok mangan ya aku. Ternyata begitu buka mobil ku nggawa oleh-oleh akeh karo bocah wedok. Kowe ngapa rene meneh? Mboten galak-galak to kiai, kula niku mung pengin matur nuwun kalih panjenengan. Matur nuwun apa? Donga palet sing jenengan dawuhke kon kula mandi. So menang nih. Lagi sama gini ini bojoku loh. Sing tak dongake Allahumma ini a'udzu bika minal khubusi wal khobais. Sing ngene minggat balik. Kula ngempet ya. Ya. Mandi to dong aku. Jus. Akhire rampung kula ajak mangan, kula takon. Kuwi tenang kan? Kuwi ora ketemu dong apa? Lah kuwi dong pelet ngoten kok. Akhirnya ada buku cah cilik-cilik, buku ini bucah ngaji diniah nih. Kan ada panduannya, doa mau makan, doa masuk toilet. Ya, bukaan halaman sampe nih, diwocok. Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khobais. Doa masuk toilet. Langsung bisa gini, misuh-misuh, dancok, dancok. Ini gila. Dan hasanah keilmuan seperti itu hanya dimiliki oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Wallah. Mila ngomong kayak awak dengan ini santai-santai pak. Kayak pula takut nih, Gus Miftah itu kalau dia idolanya siapa? Siji Abu Nawas menurut Gus Dur. Soalnya mau lucu-lucu, kalau seneng. Apa ruang sana Kanjeng Nabi ini aku buatin guyon. Nah, ini Aiman di guyoni Kanjeng Nabi. Gak usah gue malah kontraktor Kanjeng Nabi. Saya dinaan itu cerdas, guyon. Ini tangan dari teori ini dulu. Wong kuwi lak pinter, biasane sense of humornya tinggi. Apa kuwi? Selera humornya tinggi. Tetapi lak wong seneng guyon belum tentu cerdas. Saya ulangi. Orang itu kalau cerdas, dia smart people, biasanya sense of humornya tinggi. Contohnya Gus Dur, Abu Nawas. Tapi lak wong seneng lagi cerdas contohnya Tukul Arwana. Kayak pinter gulan tapi orang cerdas. Lah mila kula niku seneng nang ndelok wong niku pinter, guyone dhuwur. Kula seneng. Abu Nawas itu lah gawe nang guyon tok. Sayyidina Ali, apa kata Rasulullah? Ana Madinatul Ilmi wa Ali abwabuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Mergo Sayyidina Ali niku pintere ra umum. Nenggo Kanjeng Nabi rawuh dahar kurma kali kanca sahabat. Begitu rampung mangan kurma sahabat iku kurang ajar. Isine kurma kabeh diwenehke ning arepe Sayyidina Ali. Begitu Kanjeng Nabi rawuh kondo Kanjeng Nabi niki sing paling kathah dahar kurma niku Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi takon buktine napa? Lah niku isine paling kathah. Napa jawabane Sayyidina Ali? Kanjeng Nabi leres, kula dahare kurma kathah, kula mangane kurma kathah. Tapi kanca-kanca niku dahare jajane luwih kathah. Mung bedane kula mangan isine tak lepeh, kanca-kanca niku dipangan sak isine. Niku lak cerdas lho. Dan kecerdasan niku Pak Kiai hanya dimiliki oleh Kiai-kiai NU. Mbok tenang, jenengan ngaji karo wong salafi tegang kok. Apa-apa haram, apa-apa neraka, apa-apa bid'ah, apa-apa sesat, ngono kuwi kok. Lah iya iya ora mboten. Abu Nawas niku lucu meneh. Tanggone selamatan. Abu Nawas ra diundang. Lah cara tiyang pundi mriki kampunge? Sido Mukti. Sido Mukti. Kuwi nak tanggone ngarep omah selamatan jenengan ra diundang kira-kira lah ya mesti merengut to. Cangkeme kaya bol pitik sekarang ngendok ketok pup. Abu Nawas boten. Begitu tanggone selamatan, Abu Nawas ra diundang, ora nesu. Ora nesu. Kanca-kancane do ndonga selamatan, Abu Nawas ketu nggawa lendang. Joget-joget ning ngarepe sing duwe hajat. Akhire napa? Bleduke mlebu omah kabeh ngotori panganan. Abu Nawas diparani karo sing duwe omah. "Hei Abu Nawas!" "Nggih, kula." "Sak janjane kuwi wong tuwa apa cah cilik?" Dijawab karo Abu Nawas, "Lah mitrun jenengan, Pak." "Ya wong tuwa." "Napa jawaban Abu Nawas?" "Lah wong tuwa ngopo ra diundang selametan." Ini loh khasanah kiai ini. Kenapa kalau derani jadi konfuser? Mana mau kalau lucu nih kayak ini? Orang lucu, dia bergabung cerdas. Aku mau nonton. Ada. Bukti aku cerdas apa? Aku bilang kan mau dolen yang gurih. Aku cerdas. Soalnya aku nanya ngarep nutupi rai. Allah. Khalifah Harun Ar-Rasyid mlaku-mlaku ning kali ndelok wong wedok adus ketok kukune pengen waduh begitu mlaku-mlaku ndelok wow wong ngene lah sekolah wis ra ngefek mau kula ben dina ketemu ngoten niku kula sesuk sore niku begitu mudun saka pesawat jam 3 jam 4 ngaji teng kafe jam 6 sore ngaji teng lokalisasi jam 8 bengi ngaji teng kafe soalnya mriku tuku satru kula mangkat teng Korea kula selagi ketemu mereka. Jadi lah kalau orang ayu, ini kalau serak efek orang sahabat. Berarti lah pengen Gus, ya pengen. Terus beriman, ya ngempet. Mau sok dia ini aja, nganya. Ada di bro, ada di. Jadi kalau niku tahu dijazai karo kiai, lepi carane, kue melebu di dunia kaya mana tapi kue rapengin, tapi enak kali ya. Lo awak mau tak enak bro, burung kelas kue. Kue mau wajah kaya apa, awakmu tetep kue ngadek lah kue. Lah aku beda, setelah kelas. Ayo kalau ngaji di klub Jakarta niku, ada pengajian namanya pengajian kelompok klub striptis penari telanjang. Jadi lah ngundang kula ngaji niku bocah 50 urunannya cah siji 5 juta. Sewa kamar sing paling gede teng Hotel Jakarta, niku ngundang kula ngaji. Bar ngaji kula ajak salat, bar kula ajak salat do mabuk dhewe-dhewe. Ya kula tinggal mule. Selak kula wonten niku, ayo Gus. Lah kula kok mabuk tok kula ngerokok mawon mboten. Kula niku diloke Cak Nun, cangkem mungkin terlalu resik Gus, Gus. Ngerokok ora. Nggih to? Ngopi mau nembe mawon kula dereng dangu. Gara-gara pencernaan kula ora iso ngising, kula ketemu Pak Anies Baswedan waktu umroh. Jenengan mau ngunjuk kopi Gus, kula lancar. Ternyata benar. Subuh-subuh kula ngombe kopi teng Mina langsung delosor ngoten niku. Mila kula gelem ngopi gara-gara niku. Eh gara-gara kula sering ngopi ngoten iki malah ditawani dadi bintang iklan Torabika. Aku mau iklan kopi niku ngabusi kabeh. Kopi kapal api. Dibuka kopi ini, orang ada kapal ini. Kopi tugu luak, dibuka kopi ini, orang ada luak ini. Sing jujur iklan itu mau sing jiwa ya, iklan sarung gajah duduk dibuka sarungnya ono belalene. Mila napa kula ora tahu sarungan, kula ora tahu sarungan kula emoh kula. Kula dibuka ibu-ibu ono belalene kan aku takut. Lha kula ora tahu sarungan. Niki katok ciptaan kula dhewe. Namine napa Bu? Rok cangkemmu. Kalau ini kok rok. Ngomong kula tak ajar sing kula. Lah. Iki mau apa kok dadi katok iki apa to iki? Eh? Gajah duduk. Sarung gajah duduk, gajah duduk. Ngaji iki mau apa kok lali utek kula. Arun arose. Cuma ini lah gajah duduk lah. Apa bedanya pakai Anwar karo gajah? Ya beda. Gajah kae ndase ana belalene. Pak Kiai Anwar belalene ana ndase. Allah. Mila lah kalau delok teng wayah gambas niku biasanya pelate gajah niku mesti lanang. Soalnya lah gajah yang ngamuk, pelate muda langsung kayang. Wah, padha. Wes, bunuhe tak jauh. Wong mendase iki iso gawe seneng wong sakmene mbane kok. Allah, mumet dasku ya Allah. Cokote blangkone bener tambah mumet. Mumet dasku lho. Nek wong kulo blon wae fresh air macam-macam iki. Iya ya, alah. Wes tuwa jilbabe ping cengengesan bae. Mburine Mbak Jian iki ping. Begitu ndelok niki kisah wae muncul. Kalau mungkin pakai jari dulu menika Pak Kiai Anwar ben siji seneng karo kiai, seneng karo pondok nang loro sekalian sponsor Ramadan nggih. Sponsor. Mulai begitu mulai aku kepikiran terus wow soalnya cewek itu modelnya SDSB lah semok depan semok belakang wow. Mantap corong makunya macan tutul manis cantik jalannya mentul mentul ibarat mobilnya Isuzu Panther ini Isuzu Panthernya bikin gemeter. Nah bujuni pakai Anwar itu kelasnya STNK apa wis tengah tua nih kewer-kewer umpang mana umpang mana yolah ibarat mobil Gus Miftah yo Suzuki Vitara sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada taraf lah MC ini GL Pro genjot langsung propol. kegalauan hatinya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Niku diumumke sapa wae sing iso cerita, critane iso ndadekke aku turu tak wene hadiah. Kon cerita supaya iso turu. Akhire leres diundang siji. Begitu ana wong cerita Harun Ar-Rasyid malah ngrungokke tok. Kowe gagal. Kowe iki takon gawe cerita ben aku iso turu menaku melek matamu. Kowe gagal. Bola balik gagal. Akhire Abu Nawas teko. Teko Abu Nawas. Napa undang-undange? Kowe lak iso cerita gawe aku iso turu. Kowe tak wene hadiah. Abu Nawas jawab, "Oke." Wis. Begitu jawab, Abu Nawas cerita. Ono cerita, Raja. Apa? Ono semut mlebu kupinge wong. Begitu mlebu kupinge wong, mambu. Semute metu. Begitu metu, penasaran kemo ambune apa? Mlebu meneh. Ning jero kuping mambu, metu meneh. Begitu metu, penasaran mlebu meneh. Dadi setengah jam niku ceritane mau mlebu metu. Mlebu metu. Metu mlebu. Akhire Abu Nawas kan mandek, aku ngantuk. Akhirnya Abu Nawas turun. Akhirnya Harun Ar-Rasyid turun. Akhirnya begitu tangi ditagih karo Abu Nawas. Endi hadiahe? Undang-undange lah iso gawe awakmu turu, awakmu diwenehi hadiah. Ini kearifan-kearifan seperti inilah yang dicontoh oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mila ngaji ora ono sing semaneng wae, ora ono. Kaya Gus Dur niku wong paling top sak donya niku. Lah soal lucon niku. Oh, banget. Numpak pesawat sama Presiden Amerika, Presiden Prancis. Pesawatnya kelebihan muatan. Overweight. Apa ini? Over bagasi lah. Overweight. Akhirnya apa? Disepakati harus ada yang dibuang. Bawaan masing-masing kepala presiden. Kepala negara, presiden. Pertama Amerika. Pak Presiden. Iki kelebihan muatan. Cuma gua apa? Kayak jam-jam kesing ngelawan-lawan gua. Rolex gua. Kenapa presiden? Santai. Ning negaraku akeh. Ganti wong Prancis, sing diguwa napa Pak Presiden? Parfum. Mang gua Prancis nak kondang parfume. Lho, niki larang, ora apa-apa negaraku akeh. Gantian Gus Dur. Wis diguwai kabeh pesawate tasik kemekakean muatan. Gantian Gus Dur takoni. Presiden Gus Dur, apa? Ini pesawatnya kelebihan muatan. Yang harus dibuang dari Indonesia apa ini Pak Presiden di dalam pesawat ini? Tolong Cina di belakang itu dibuang. Takon dia kenapa Pak Presiden? Santai ini Indonesia oke. Kearifan seperti ini yang tidak kita dapatkan di tempat lain. Kaya ana wong Cina mlebu Islam melalui Gus Dur di syahadat ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rampung syahadat Cinane matur. Gus, kula kedah pripun? Salat. Lah kula dereng saged melu imam, kowe makmum. Carane pripun? Imame ngadeg, kowe ngadeg, imame lungguh, kowe melu lungguh. Pokoke sak pola-polae imam kowe melu. Oke. Salat ning dhuwure imam. Imam ngadeg, Cina mualafe melu ngadeg, rukuk melu rukuk, sujud melu sujud, delalah. Imam niku sikile ra iso ditekuk. Begitu sujud sikile mancane ning mburi, kena ndase Cina dier. Cinane mikir, "Oh, wong salat kuwi pancal-pancalan." Akhire mancane ndase mburine dier, sing dipancal mikir, "Oh, biasa Cina." Rokaat kedua rukuk sujud sing dipantang ndase karo Cina ora trimo jarine wong Cina kuwi ra sunat dibutekke yuk dirogoh sarunge Cinane lak mikir oh wong salat ki rogo-rogoan akhire rogoh sarunge imame lak cerita niki kuwi langsung krungu sanga Gus Dur teng Ciganjur taun 2005 rogoh sarunge. Kalau orang kadang-kadang heran, oh kayak Gus Dur itu roh cerita apa yang kalau tidak ada, kok iso? Kalau kayak mendekati Gus Dur, polisi di Indonesia semuanya baik, tapi yang paling baik adalah patung polisi dan polisi tidur. Wih Gus Dur di kelas ini. Gus Dur. Terus anda, polisi Indonesia di kafe. sing paling nyebai mung siji, kelingan ten. Kelingan. Sing nyebai mung siji, polisi ciluk, Pak. Lampu merah, mengkok, mang. Iya. Oh, foto susu banget. Sampe golek-golek. Iku Gus Dur. Mila tiyang sing matane ra iso delok, atine padhang. Teng Indonesia niku mung ana loro. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari buah hantu. Awakmu ngerti sing digendong karo si buta dari buah hantu kae sapa? Iki wonge ning kene iki. Mila alhamdulillahirabbil alamin, kula panjenengan sami tasik diwene enteng kali Gusti Allah. Saged melu pengajian dalu menika sareng-sareng teng Pondok Darun Naim ketemu kali para kiai. Sing sapa wonge gelem kumpul karo wong apik, sesuk ning padang masar dikumpulke karo wong apik. Jenengan tindak mriki mergo tresna karo Kanjeng Nabi, insyaallah benjang teng padang masar kumpul kali Kanjeng Nabi. Jenengan tindak mriki mergo seneng karo kiai, insyaallah benjang teng padang masar kumpul kali para kiai. Sing ora duwe keturunan nasab kiai kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Mambu kiai iku luwih apik daripada kiai mambu. Tapi lah tengah dalam dunia jenengan senengane karo artis dangdut kaya dene Trio Macan lan Ayu Ting Ting, sesuk ning padang masar jenengan kabeh bakal pikantuk alamat palsu. Paling palsu buane iwak penyet. Ayo tak takon Kanjeng Nabi nama Ayu Ting Ting. Kanjeng Nabi. Kiai nama Trio Macan. Solawatan nama dangdutan. Pengajian napa jaranan? Ya, selawatan infake mudun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Panitia siap-siap dhisik ning kene. Tak jajarke, tak wenehi carane golek duit. Wis siap-siap, padu napa? Kowe iki nggowo penyanyi mungkin di. Eh, sapa sing nyanyi? Apa bajian penyanyi? Eh. Ayo. Syukuran dari DPD Mbak Jian nyanyi, setuju? Masuk Pak Eko, ayo. Ayo dok nyanyi dok, terserah nyanyi apa. Dangdut yur apa-apa, buka Didi. Ayo Mbak Jian nyanyi Mbak Jian. Aku ngerti mata nih santri lanang ya. Ayo Mbak Jian, ini Mbak Jian, nyanyi Mbak Jian. Infaknya gue sih, gue infaknya orang aku, jauh Mbak Jian. Mana pun disini, siap-siap Mbak Jian dengan Mik. Kok Mik rumahnya kayak ngono ramah dulu? Mik kok rumahnya jijik di gue ramah dulu Mik ini. Ini berat ya, ya jauh kan dok kita pilih sih tapi hasil tuh dimin serah orang iso rugi lah menganggu tulisan Nahdlatul Ulama yang berhasil ini Allahumma salli ala Allahumma salli tinggi anjemane sendok duwite balekke duwite balekke kalau ngai soyo sarang-sarang Allahumma sholli Isroh, ikan solawatan orang dangdutan. Apa rumah kamu gak jadi penyanyi dangdut? Demede bro, padahal ini pokok itu sudah seni tenang ya. Tahu mana mana pelatung patung tung. Aku lagi tipu suaranya kebiri, entek dite, entek dite. Rasa kau ketipu. Sarang-sarang salu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Untuk kebangkitan Nahdlatul Ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa akhrijni zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa akhrijni adalah tukang orgennya. Kejutan. Ternyata nggak bisa apa-apa. Tambahin matamu, monerai sok, tambahin saweran. Please deh, bro. Saya ini somo kok, kata om. Apa? Lagu Jawa. Ya, tenang ya Pak Kiai, singaturnya terlambat ya Pak Kiai. Ini panggung tuh Pak Kiai. Ini yang monerai jelas singatur-atur aku Pak Kiai. Lho aku apa-apa iso, Pak Kiai, santai wae, tenang nang ndi. Ayo, lagu apa? Lagu lawas apa lagu anyar? Anyar durung dadi. Yo, selawatan. Sing kira-kira kabeh iso. Ya apa, Nduk? Apa? Aku ngerti lagumu. Ngaku yang apalah itu kimchi itu apa lo? Berapa lain? Korban janji. Ini tak boleh ngaku sih ngapain lah banyak. Ini apa? Datang gendis. Apa rumah sama aku di kempot topar? Apa penjarumu yang aneh-aneh? Ini kira urunnya cewek. Ini wis kadung sayang direwangi berjuang lampok malah ditinggal hilang cok tenang. Tak wenehi lagu ben iki sesuk dadi pepeling kula panjenengan sami lagu siir Jawa klasik tinggalane Wali Songo. Wali Songo. Ayo mbajian diwangi selawatan. Kota yang pake mubeng, sing sabar, tegese sabar, sak durunge dicemplungi aja lunga. dientek nih sama tuh nih. Menakulah di kroton nih, bos terwakil muli, bosnya banter, aku yang melu infak. Kok duitku dolar kabe? Ini naik-naik ini. Asal naik, ini bayar, asal naik-naik. Rapa antus, pilih mampu. Ini, si. Kincilnya. Tuhan ade berjilbab kuning, untukmu kok melu kuning. Wes enteng. Salam ala Nabi Muhammad. Lah sampai kira ini sampai kau berkata, takkan mulai wendu. Dino Pak Kiai Anwar. Niki lagune tinggalane Wali Songo. Jadi lo kedua niki nadane, kok kagum Pak Kiai Anwar calon bupati Blambangan kula nyanyi. Do elingo iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama dadi anggap kuno. Iso ora? Lakonono ajarane Wali Songo sing ra kersa aja nyocot aja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah isolata ajarane Wali Songo warna-warna dikir talem kirim tomo lakonono moco Quran lan sholawat kulinakno Sayyidina Muhammad. kabupaten rikolo jaman semono para Bacaan matur nuwun jenengan tak weni jimat. Rusai DPR itu biasanya mergo duit. Nggih napa mboten? Rusai DPR itu biasanya mergo duit. Mila pengajian kudu kene kan filosofine sing diajarke karo Wali Songo. Napa dondong apa salah buku cilik-cilik, andong apa becak mlaku time time. Mbak Jihan, dondongnya lagi pilih. Soalnya apa? Penampilannya apa isinya? Salah orang dipilih, senajan tok isine apik tapi penampakane elek. Sing dipilih napa? Duku cilik-cilik. Napa senajan tok duku cilik-cilik dipilih? Karena ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Jogone apik, jerone apik. Andong apa becak? Orang dipilih. Andong niku ngrugekke. Sing rugi sapa? Jarane. Mila napa andong becak niku nyuwun sewu andong niku jarane diwene kacamata. Supaya jarane ora ngerti yen sing duwe jaran duwene dhuwit. Tutupi kacamata matane. Becak ora dinggo, soalnya napa? Ana sing dirugekke sinten? Jenengan lungguh kepenak ning becak, tapi ana sing rekoso mike modal sisan saudara. Becak kare dipilih mergo sing dirugekke niku sing ayu becak. Tapi sing dipilih napa, Nduk? Mlaku time-time. Kenapa mlaku time-time dipilih? Mergo orang rugeke wong liya. Mila jenengan wani milih Mbak Jian wani nagih. Tegese apa? Nagih kudu dadi wong sing apik. Mila jenengan kuwi bengo ben dungoke Mbak Jian wakile jenengan mang dungoke kare kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei Mbak Jian. Hei Mbak Jian. Rumahna kuping. Aja neka-neka. Aja lena. Aja nakal. Kabeh kuwi ngunduh wae pakarti. Becik ketitik. Allah ketono. Lagu utama. Nguntungake wong liya. Lagu utama. Nguntungake wong liya. He Mbak Jihan. Kapan jenengan dadi wong apik? Lah kapan? Niku pesene warga Lampung teng Mbak Jian muga-muga iso amanah. Mergo anggota DPR niku rusake mergo dhuwit, awakmu tak kei jimat muga-muga sak ora rusak mergo dhuwit. Amin Allahumma. Amin. Disimpen aja dijajan. Mergo DPR Pak Wadi dolar wae. Kiai Sufi kok maklum. Amin ya, Bro. Rasa pengen. Rumah tamu apa, Bro? Kok beda kelas, Bro? Ya Allah, dia yang mendasar kok sih kayak ngene iki piye Pak Amar iki. Allah shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut apa boten pengajian? Duh, mendas kuwi. Lah wis tengah loro iki. Teng mriki pengajian sampai jam pinten biasanya? Takon kowe mau infakmu piro? Seruwe ngatur sampai subuh. Ya Allah. Pun mau nambahi. Pokoknya dengan ini bismillah moga-moga sehat nggih. Amin. Kula niku pengalaman teng Lampung terus macam-macam. Wingi ngaji teng mriko. Gus wonten Lampung mawon kula ngene tanah wakaf 2 hektar. Ono senamane, Pak. 2 hektar, tapi ning desa yo moh aku. Sorry ya. Jalannya kaya ngono kemanggon gonmu. Mok. Kuwi malah ngopo selfie-selfie karo banjir iki ngopo to gundul gundul. Ora banjir ora dudone etek wae. Ambo tak rabe kene-kene pisan malah kapok. Ayo, sama sekali ini. Sing nabi kuwi. Saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat sholat beserta masjid dan imamnya. Bapak Ibu, niki pesan kula jalur menika. Nomor sisi kula sing aja supaya jenengan mau tambah mantep kali para kiai. Ampun sudon kali dia. Ampun duwe penyolok macam-macam kali dia. Ulama-ulama zaman biyen iku nyuwun sawu menawi badhe mangkat ngaji nyuwun kali Gusti Allah. Ya Allah, mantutup mata kula sangka aibe guru kula. Aja nganti gara-gara kula ngerti aibe guru kula, kula duwe penyono sing ora-ora kali guru kula. Mila nyuwun sewu ngene lak ngalih raut-raut. Ya Allah, ampun ngantos mata kula niki ndelok IP guru. Sing ngerti ben guru kula nyambak mawon. Ora kaya saiki malah digolek-goleki IP. Menawa ora dadi lah kan sak iki. Nomor siji niku nggih, nomor loro. Kula bola-bali di WA di SMS. Gus, lak kondisi negara saiki kados ngeten. Kula tak kondo nggih, nomor siji. Indonesia niku sakniki mbok sing dukung 01 apa 02 kula pesen. Poso. Poso niku bahasa Arabe as-shaum. As-shaum itu maknanya apa? Al-imsak. Imsak niku artinya apa? Ngeker. Nahan. Jenengane kula ngeten imsak mung karo subuh niku apa? Imsak. Imsak. Orang niku sing dimaksud. Tapi imsak sing kula maksud niku as-shaum di mana al-imsak? Yo padha-padha nahan. Nomor siji nahan, nomor loro nahan. Aja ngawur. Saiki ra percaya karo kuwi kon. Yo ngenteni real kon. Lah ra percaya ngitung dhewe. Ribut ten negarane masalah. Nggih napa mboten? Nggih. Lah ra percaya yo ngitung dhewe. Kuwi yo aneh kok urung cetha menang wis sujud syukur. Mau kisingan meneh. Ana meneh sing peka urung poso wis tak diran yo ana peka apa presiden kamu menang Allahu akbar Allahu akbar iki goblok sak ketemu poso dhisik nembe boten urung poso kok wis tak diran ayo ngalih sak kumpet. Sing dimaksud al-imsak niku ngempet napa? Pun nggih ngrasirus song-song Ramadan supaya esuk dengan posone poso sing apik tenan. Ya. Lah kula ngandani kaya wong kaya iki sihani. Ngono lho. Bodomu ki ora kok sesuk pas dilantik, salah. Pejabat niku bodone mboten pas dilantik. Seolah-olah begitu dilantik sesukuran bodho salah. Bodomu ki kapan? Lah awakmu iso dadi anggota DPD 5 tahun tanpa cacat manfaat untuk rakyat, kue selamat orang disikil KPK, kue baru bodoh. Ayo, Milo, begitu awakmu oleh amanah kue sing sak langkah kue di surga, sak langkah kue di neraka. Kue sing dimaksud anugerah, sing dimaksud ujian. Jadi lo kayak ustadz ini rapi kalau mbak Isin lemuin, lu mana? Wih yo syukur, karo syukur. Saya ngelarang syukur beli bucu bangsa, saya ngelarang syukur beli bucu judo. Tapi lah aku rapi kalau mbak Isin, wih yo syukur, aku sabar. Kalau syukur beli bucu aku sabar beli bucu lemu. Salah kalau tengkap yang terdede. Itu berpengajian mana yang masih saya kini? Ya Allah, ya dengarkan. Sing dimaksud imsak niku napa? Ngeker saking napa? Menahan dari tumindak elek. Bulan poso niku nyuwun sewu. Lah ora iso tumindak apik minimal ora tumindak elek. Lah ora iso apik-apik banget minimal aja nganti elek banget. Niku sing jenenge imsak. Mila teng bulan poso niku dilatih aja tumindak elek banget ngeten. Untuk keterangan kita punya sesuatu perbuatan yang sebenarnya boleh dilakukan dan tidak dosa. Tembulan Ramadan itu baiknya dihindari. Contoh, kawan ini atau main utak nih. Jenengan dipisui wong, balas misu ini pun angsal apa bener? Angsal! Oleh awakmu dipisui wong balas misuh niku oleh asalkan pisuane padha. Duh, asalkan pisuane padha. Kowe dipisui wong, dancuk. Awakmu jawab, kowe yo dancuk oleh. Sing ora oleh mlak pisuane beda. Dancuk lah kowe gampang lah beda niku. Tapi lah teng bulan poso awake dhewe kon nyempet ora kena mbales. Sorry. Ini so imun, sorry aku nembe poso. Jenengan dikampleng karo wong, bales nyampleng itu oleh apa mboten? Oleh. Tapi nek teng bulan poso jenengan dikampleng ra kena bales, sorry aku aku nembe poso. Mbah wise kapan? Bar traweh. Bapak Ibu rahimakumullah, supaya awake dhewe niku iso nahan ngoten niku carane pripun? Angger, kula terangi dhisik. Manungsa niku lak makhluk sing paling anti. Produk terakhir yang diciptakan oleh Allah niku manungsa. Mila jin karo manungsa niku tetep diciptakan lebih dahulu jin. Mila ayate mesti nyebut jin dhisik baru manungsa. Wa ma khalaqul jinna wal insa. Min saril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Manungsa niku produk terakhir. Allah nyiptake malaikat. Malaikat itu sifatnya nopo, sifatnya itu nyenengke. Allah nomor loro nyiptake setan, setan itu senengane nggodha. Allah itu nyiptake hewan, hewan itu jenisnya ono loro, ono hewan rumangkang, ono hewan satu galak. Hewan rumangkang itu hewan sing dituruti mung nafsu sambat mung mangan tok kaya celeng wedhus. Ono hewan sing gaweane ngamuk kaya serigala lan asu. Lah menungso niku nyuwun sewu papa-papate niku ana. Dadi menungso iki ya ana malaikate, menungso iki ya ana setane, menungso iki ya ana weduse, menungso iki ya ana asune. Kowe ngomong asu sendu aku, Bro. Niki ben iso pasane bener kabeh. Lah yo nang uang ni tu lah gawean ni nesu-nesu. Gawean ni kok godo uang, maka kita mengatakan kok dasar koyo setan. Uang kok gawean ni nesu-nesu, mesti ngomong kok dasar uangnya koyo asu. Tapi lah aku sendiri pikir pempanganan, kok pasti dilokke kok dasar koyo wedus. Sendiri pikir pempanganan, kok nanti pengajian mangan terus uang koyo wedus. Ini semangat. Oh, dong diberikan kondisi. Ayo, ayo. Ya Allah, kasih gede-gede. Ya Allah. Aku ngerti kok orang itu ini ngomong ngajian buat tas. Kan niatnya mesti di sini kita rasa. Ini sok kursi di bawah ini sok. Tapi lah tiang ini ku nyenengke banget, maka kita akan mengatakan wong e kaya kae kaya malaikat. Lah awake dhewe niku nyuwun sewu, bulan poso niku dibentuk kaya karaktere malaikat. Soale napa sesuk wong niku mlebu surga karaktere kaya malaikat. Malaikat itu orang ngising, orang nguyuh. Mila sesuk njenengan ning surga niku orang ngising, orang nguyuh. Wong itu orang ono sing men, baik men tua sing maupun men cret men cret ora ono. Malaikat itu sifatnya apa? Orang mangan, orang ngombe. Mila awake dhewe selama bulan puasa niku dibentuk karo malaikat. Kaya malaikat duwe bojo tapi ra kena kelon, ono sego tapi ra kena mangan, ono banyu tapi ra kena ngombe. Supaya napa? Tujuannya supaya iso jadi kaya malaikat. Lah wis mirip mawon wis apik. Mila Kanjeng Nabi dawuh, "Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum." Yang menyeramai sebuah kaum berarti dia termasuk kaum tersebut. Mila Bapak Ibu rahimakumullah, monggo awake dhewe saat ini bangsa Indonesia sami-sami ngempet. Sami-sami ngeker. Muga-muga bangsa Indonesia ini kabeh pemimpin jiwane kaya malaikat kabeh. Amin Allahumma amin. Pun jam setengah telu pengajian ini berampung alhamdulillah. Aku wis kesel. Ndasku wis mumet. Bayarannya ra jelas. Malah aku tombo. Nyawer sing disangka tadi sapa-sapa goblok, goblok. Ya Allah. Iki video iki. Iki somong apa, Bro? Kok tulisi Nahdlatul Ulama. Bajian asli itu raiso ya apa apa yang aku nyanyi lagu apa yang mana kidung walasibo wahim walasibo mesti raiso rumoksa ingsun lagu nistama ya waro kelawan Mekah hawa hawa kantur angkoro senajan setan gentayangan. bangsa kawe rumendor hingga buku senjaman setelah pas itu mobil yang mengatakan bapak ibu kalau pesan kepada para santri, nah yakinlah dengan masa depanmu. Saya selalu bilang, kamu jangan mengkhawatirkan rezekimu ketika kamu keluar dari pondok. Oh, mana kue soal fiah? Dus, nur, reso, apa, yurit, kok. Masuk kue soal fiah, reso. Eh, santri tak kandang. Nah, kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana. Karena masa depanmu lebih besar daripada masa lalumu. Ingat. Ida sojakol asmu watu hasadi. Bahkan kalau saya membuat tidak ida sodakol asmu watu hasadi, tapi ida sodakol as watu hasubur. Ketika ada kemauan di situ ada banyak jalan. War garis mil dera wes. Kemauannya satu, tapi jalannya oke. Pembuatan. Dan alhamdulillah pengajian malam hari ini kita tutup dengan sound yang ngegas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ila siratal mustaqim wa rabbukum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi wa'idah hasanah. Acara berikutnya doa kepada yang terhormat Bapak Kiai Soleh. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sarra ma qadait. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustata wa antal musta'anu la haula wa la quwata illa billahi al-'aliyyil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bijahi sayyidil mursalin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rumah enak sing jaluk duwe akeh, kabeh wong butuh duit akeh lan ora cukup. Nggih mboten? jaluk kiai sampean jaluk duit akeh kurang cukup barokah. Yo, iki ya iki sing sampean jaluk duit akeh. Sing diridhoi oleh Allah Taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad. Sayyidina awalin Allah sallallahu alaihi wa sallam wa barakatuh wa barakatuh. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ijzina bi sukunna wa tabarakna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afwa wa ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ada undangan pengajian dari Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro pada hari Senin tanggal 29 April 2019 dengan berjamaah Kiai Haji Ahmad Muafiq atau Gus Muafiq dari Yogyakarta. Hadirin yang berbahagia, marilah kita akhiri acara pada kesempatan malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf pada segala kekurangan. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum ya Rasulullah, salam alaikum ya Habib, salam alaikum ya Rasulullah, salam alaikum ya Rasulullah. Lompat.